La naik morapi minggu lagi karena hari kala rasa ada nindu tuna bagi mutis bunga dulu jalan putih kendu iban terkendu sambaringan na mama tiga anggu kita dimkan dulu kaikannya sebab naban dulu iti makana sekengeng kurun dulu daun kiaku minta turah.